Sejak engkau mendua, entah apa yang ku rasakan memendam perih, menyimpan luka. Pada saat ini aku memulihkan rasa di hatiku, baru aku bisa bicara. Sabia.